نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang telah lalu kita sudah mengetahui salah satu dari dua cara mengetahui bagaimana atau apakah sudah masuk ke dalam bulan Ramadan ataukah tidak, ya, yaitu dengan cara melihat hilal. Apabila hilal telah terlihat pada malam ke-30 dari bulan Syaban, ini menunjukkan bahwasanya Syaban hanya berjumlah 29 hari dan esok harinya adalah bulan Ramadan, sudah masuk satu Ramadan. Kemudian apabila belum terlihat hilal, maka Rasulullah SAW melarang seseorang untuk berpuasa pada keesokan harinya. Jadi ada perintah untuk berpuasa ketika terlihatnya hilal, dan ada pula larangan untuk berpuasa ketika tidak terlihat hilal, ya. Jadi sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, ada dua lafaz, ya. Ada lafaz idza ra'aitumul hilal fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Ada lafaz yang lainnya la tasumu hatta tarawul hilal, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, ya. Maka dua lafaz ini saling melengkapi satu sama lainnya, ya, yang menunjukkan bahwa benar-benar masuknya bulan Ramadan terkait hanya dengan melihat hilal saja. Namun ada cara yang kedua sebagaimana nanti akan kita sebutkan, ya, namun juga yang perlu untuk dimurajaah kembali dari apa yang sudah kita lalui pada taklim yang kemarin, yaitu bahwa apabila, ya, satu orang telah melihat hilal, maka ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin yang berada pada matla yang sama, ya. Itu berada pada suatu daerah yang sama, relatif tidak jauh, misalnya satu negara Indonesia misalnya. Nah, ada pun pada tempat-tempat yang jauh, ya, ya, maka bisa jadi memiliki matla yang lain, ya, bisa jadi hilalnya berbeda, ya. Di negara Indonesia sudah terlihat hilal, di negara yang lain mungkin belum terlihat hilal, sehingga satu Ramadannya berbeda di negara Indonesia hari Kamis, di negara yang lain misalnya hari Jumat. Itu bisa terjadi yang seperti itu. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu untuk di murojaah dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membacakan penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam kitab ini mengenai cara kedua yang dengannya kita bisa menetapkan masuknya bulan Ramadhan. Qala Syaikhul Fauzan al-amru tsani, perkara yang kedua dari dua cara ya yang dengannya kita bisa menetapkan masuknya bulan Ramadhan. Qala mimma yasbutu bihi dukhulu syahr Ramadhan idza lam yura al-hilalu ikmalu iddata sya'ban 30 yawman. Di antara perkara yang kita bisa mengetahui dan menetapkan masuknya bulan Ramadhan apabila tidak terlihat hilal, yaitu dengan menyempurnakan jumlah hari pada bulan Syaban menjadi 30. Ya. Karena bulan itu bisa 29, bisa 30. Ya. Tidak ada kemungkinan lain. Tidak ada bulan Hijriah 28, beda dengan bulan Masehi. Bulan Februari bisa berjumlah 28. Dalam bulan Hijriah tidak ada yang berjumlah 28. Ya, adanya 29 dan 30. Tidak ada yang berjumlah 31 sebagaimana dalam bulan Masehi. Ya. Jadi hanya 29 apabila terlihat hilal dan 30 apabila tidak terlihat hilal. Jadi cara yang kedua yaitu apa? Menyempurnakan jumlah hari pada bulan Syaban menjadi 30 hari di apabila tidak terlihat hilal. Apa dalilnya? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fa in umma alaikum faqdurulah, maka apabila terhalangi atas kalian maka tetapkanlah baginya. Apa maksudnya tetapkan baginya? Nanti akan dijelaskan setelahnya dengan membawakan hadits yang kedua. Qala muttafaqun alaih, hadits ini adalah hadits yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Qala wa ma'na umma alaikum, dan makna dari lafaz umma alaikum terhalang ya atas kalian, ai idza ghatta al-hilala syai'un hala duna ru'yatihi Lailatul Tsalatsina min Sya'ban. Itu apabila ada sesuatu yang menutupi hilal, yang menghalangi untuk bisa dilihat, untuk bisa diru'yah pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Min ghaimin au qatarin, berupa awan mendung atau misalnya debu yang berterbangan. Ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak tergambar debu bisa berterbangan sehingga menutupi hilal. Ya, namun di daerah-daerah yang banyak padang pasir seperti di Timur Tengah, maka bisa terjadi seperti ini. Ya. Terjadi badai pasir yang meninggi sehingga membentuk seperti kabut. Ya. Tidak terlihat hilal. Tidak terlihat yaitu benda yang di tempat yang jauh. Mungkin terkadang 10 meter pun tidak terlihat ketika ada badai debu seperti ini. Nah, ini bisa menghalangi untuk melihat hilal pada malam 30 Syaban. Qala taqdiru 'idad syahri Syaban taman, maka tetapkanlah jumlah hari pada bulan Syaban menjadi sempurna. Bulan yang sempurna itu apa? Jumlahnya 30. Ya. Kalau bulan yang naqis yang tidak sempurna, yang kurang itu apa? Yang berjumlah 29 hari. Qala bi'an tukmilu 30 yawman, yaitu dengan kalian menyempurnakan bulan Syaban tersebut menjadi 30 hari. Kama yadullu ala dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil akhir, sebagaimana ini ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Nah, itu sabda beliau, fa'imuhumma alaikum, apabila tertutup atas kalian, sampai sini masih sama, kemudian lafaz selanjutnya berbeda. Fa'akmilul iddata talatin, maka sempurnakanlah bilangan menjadi 30. Ya. Ini menjadi penafsiran dari hadis yang sebelumnya. Fa'akdurulah, maka tetapkanlah baginya. Maksudnya tetapkan baginya itu apa? Tetapkan bahwasannya jumlah hari pada bulan Syaban adalah 30 hari bukan 29. Qala muttafaqun alaihi, hadis ini pun sama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala wa mana hadza tahrimu shaumi yaum syakki. Maka makna daripada hadis ini yaitu diharamkannya berpuasa pada hari yang diragukan. Nah, berpuasa pada hari yang diragukan. Apa itu yaum syak atau hari yang diragukan? Hari pada tanggal 30 Syakban. Yang ketika malam harinya, yaitu pada malam ke-30, ketika tanggal 29 sudah selesai masuk maghrib, ini malam ke-30. Tidak terlihat hilal. Ya, ketika malam hari tanggal 30 tersebut tidak terlihat hilal, maka keesokan harinya adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Itu apa? Yaumu Syak, hari yang dilakukan. Apakah itu termasuk bulan Syakban ataukah bulan Ramadan? Ya, diragukan. Kenapa? Karena mungkin saja ada hilal tapi tidak terlihat bagi manusia. Ya, apakah ini sudah masuk Ramadan ataukah Syakban? Dan secara syar'i belum termasuk Ramadan karena tidak terlihat hilal. Ya, tidak ada yang bisa melihat hilal. Tidak boleh berpuasa padanya. Ya, tidak boleh berpuasa padanya. Jangan sampai akhirnya jangan-jangan masuk Ramadan, was-was. Akhirnya apa berpuasa? Lah, yang seperti ini haram, tidak diperbolehkan. Qala wa qad qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dan telah berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi faqad atau yashukku fihi faqad asha qabl Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim siapa? Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad kunyahnya adalah Abul Qasim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi serta An-Nasa'i, dan memang hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan, fal wajibu 'alal muslimi ittiba'u ma ja'a 'anillahi wa rasulihi fi siyamihi wa fi ibadatihi kulliha. Maka yang wajib bagi seorang muslim yaitu dia mengikuti apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari ayat Al-Quran, dan juga datang dari Rasulnya, yaitu pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara puasanya ataupun dalam ibadah-ibadahnya yang lainnya, seluruhnya. Ya, mengikuti apa? Mengikuti ayat-ayat yang datang dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus cocok, harus sesuai, tidak menyimpang darinya. Nah, kalau qad haddada Allahu wa rasuluhu ma'rifata duquli syahri Ramadhan bi ihda 'alamataini dhahirataini ya'rifuhuma al-'ami wal muta'allim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serta rasulnya sudah membatasi, ya, cara untuk mengetahui masuknya bulan Ramadhan dengan salah satu dari dua perkara yang zahir, dua perkara yang nampak jelas, yang keduanya diketahui oleh seorang yang ami yang tidak memiliki pengetahuan, wal muta'allim, dan seorang yang memiliki pengetahuan, ya, sama-sama bisa melihat selama masih punya penglihatan, ya. Selama tidak buta, orang yang ami bisa melihat, orang yang berpengetahuan bisa melihat, ya. Nah, itu apa? Ru'yatul hilal, yang pertama itu melihat hilal, atau ikmal iddati Sya'ban 30 yawman, atau menyempurnakan jumlah hari pada bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Cuma dua perkara saja, tidak ada perkara yang ketiga atau keempat atau kelima, dua perkara saja ini yang diakui dalam syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah dalam sunnah. Cuma dua perkara saja. Nah, namun perkara yang kedua bukan berasal dari Al-Quran tentu saja. Nah, kalau di dalam Al-Quran, paman syahida minkum syahra falyasum. Maka berarti siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, maka berpuasalah. Ini mengenai ru'yatul hilal. Nah, maka ini dua perkara yang ditetapkan dalam syariat, yang dengannya kita bisa memastikan masuknya bulan Ramadan. Kemudian lanjutkan, qala faman jaa bi syai'in yazumu annahu yajibu bihi shaumah ghaira ma bayyanahu syari', maka barang siapa yang datang dengan suatu perkara yang dia menyangka bahwa dengan ini wajib untuk berpuasa, ya, misalnya apa, hisab, kalau sudah dihitung bahwasanya tanggal sekian masuk puasa bulan Ramadan, maka sudah harus berpuasa pada hari tersebut, mau tidak mau, ya, ghairu ma bayyanahu syari', bukan dengan sesuatu yang dijelaskan oleh yang membuat syariat, ya, bukan sesuatu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu yang lain, ya, tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam, tidak ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad asallaha wa rasulah, maka dia telah menentang Allah dan Rasulnya, ya, bermaksud kepada Allah dan Rasulnya. Ada tambahan di dalam catatan kaki, wa zada ala ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, dan dia telah menambah atas apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, wa abtada'a fi ad-din ma laysa minhu, dan dia telah mengada-adakan dalam perkara agama ini sesuatu yang bukan termasuk bagian dari darinya. Nah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ya. Kemudian dilanjutkan pada inti kitab, kalladzi yaqulu innahu yajibu al-amalu bil hisabil falaki fi dukhul syahr Ramadan. Seperti orang yang mengatakan bahwasanya wajib untuk beramal dengan hisab falaki, ya. Menghitung-hitung di atas kertas, ya, apakah sudah bisa terlihat hilal ataukah belum, ya. Dengan masing-masing menyatakan pendapatnya sendiri-sendiri, ada yang sekian derajat, ya, ada yang menyatakan derajat yang lainnya lagi, berbeda-beda di antara mereka, tidak satu pendapat di antara mereka, ya, dan dengan yang melihat dengan ru'yatul hilal enak, gampang, ya, kalau terlihat berpuasa, kalau tidak terlihat kemudian ada orang yang lain yang melihat, ya sudah berpuasa juga dengan ru'yahnya orang lainnya. Kalau memang tidak ada yang melihat sama sekali, ya sudah menyempurnakan bulan Syawal menjadi 30, tidak ada perselisihan, ya. Beda dengan orang yang menyandarkan dengan hisab, ya. Ada yang dengan imkan ru'yah, mungkin untuk dilihat atau tidak. Ada yang kemudian menyatakan bahwasanya walaupun tidak mungkin untuk dilihat, tapi kalau sudah derajatnya lebih dari sekian, sudah berarti masuk. Walaupun tidak bisa dilihat, jelas tidak bisa dilihat dengan derajat seperti itu. Tapi kalau sudah derajatnya sekian, ya sudah melewati garis apanya lah, ya berarti sudah masuk. Mereka berselisih satu sama lainnya. Nah, ini sesuai dengan ayat Allah, walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau saja bukan dari Allah, sungguh akan, ya, engkau dapat ibadahnya perselisihan yang banyak. Di antaranya adalah perselisihan ahlul hisab, ya. Mereka berselisih satu sama lainnya mengenai patokan yang bisa dipakai untuk menentukan masuknya Ramadan. Nah, para hadza ma'a anna al-hisaba 'urdatun lil khata'i. Ini bersama dengan itu bahwasanya hisab bisa jadi terjadi padanya kesalahan. Wa huwa amrun khafiyyun la ya'rifuhu kullu ahad. Dan hisab ini adalah suatu perkara yang tersembunyi, tidak diketahui oleh semua orang. Itu cuma orang yang ahli saja yang mengetahuinya. Orang yang sudah belajar saja yang bisa menghitung, ya, kapan kira-kira masuknya Ramadan, ya. ini terkadang dipelajari di pondok-pondok, ya, salah satu ormas besar Islam di Indonesia, ya, dijadikan salah satu yaitu pelajaran, ya, di sana, ya, di banyak pondok mereka dan banyak yang menggelutinya, namun ya, dari sisi ini mereka tidak menjadikannya patokan dalam bulan Ramadan, tetap tidak menjadikannya patokan pada bulan Ramadan, namun dipelajari di pondok-pondok tersebut. Nah, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inni ra'aitu an-nasa fi syahri shaumihim. Nah, yang jadi ibrah bahwasanya apa? Pelajaran tersebut adalah pelajaran yang sulit di pondok-pondok tersebut, sebagaimana yang saya ketahui dari salah seorang yang pernah belajar di sana. Pelajaran yang sulit untuk menghitung-hitung perkara tersebut, bukan pelajaran yang ringan, bukan pelajaran yang mudah dimengerti oleh banyak orang, ya. Hanya orang-orang tertentu yang memang mungkin memiliki kemampuan, ya, bisa kemudian mengikutinya dengan baik. Ya, seperti matematika lah, ya, ya. Tidak semua orang bisa menguasai matematika dengan baik. Demikian pula hisab ini, perhitungan ini, al-hisabul falaki, ya, ada teorinya begini dan begitu. Ini hanya diketahui oleh sebagian orang saja, ya, yang mempelajarinya pun tidak semua memahaminya, ya. Berbeda dengan rukyatul hilal, semua orang tahu, ya, yang namanya hilal diajari sedikit pun bisa tahu bahwa yang namanya hilal terbitnya di mana, ya, terbitnya di barat atau di timur. Nah, terbitnya di barat, ya, terbitnya di barat. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya bulan, pada awal bulan itu berasal dari barat, ya, berasal dari barat, ya, kemudian tenggelam, kemudian juga mulai naik nanti ke arah timur, seperti itulah keadaan bulan. Nah, seperti itulah keadaan bulan. Nah, ini diketahui oleh semua orang, maksudnya hilal ada di arah sana, ya, kita melihat ke sana, seperti itu. Walaupun mungkin butuh kejelian, masing-masing butuh kejelian, ada yang jeli, ada yang tidak, ada yang mungkin matanya minus dan yang lain sebagainya. Nah, namun yang pasti semuanya bisa melakukannya, semuanya bisa melakukannya. Terkadang satu orang bisa melihatnya, yang lainnya tidak. Nah, namun pada asalnya semuanya bisa melakukannya. Nah, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inni ra'aitu nasa fi syahri shaumihim wa fi ghairihi aydhan. Aku melihat bahwasanya manusia itu pada bulan puasa mereka dan pada bulan yang lainnya juga, misalnya pada bulan Dzulhijjah, menetapkan atau kapan harus puasa Arafah misalnya, ya. Minhum man yusghi ila ma yaquluhu ba'du juhali ahli al-hisab. Di antara mereka ada yang condong kepada apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang bodoh dari kalangan ahli hisab, dikatakan sebagai juhal, orang-orang yang sangat bodoh, bukan jahil, ya, jahil orang yang bodoh, juhal apa? Sangat bodoh. Nah, dari ahli hisab, orang yang ahli dalam perkara hisab. Min annal hilala yura aw la yura, maksudnya hilal itu bisa terlihat atau tidak bisa terlihat, berpatokan kepada perkataan mereka. Jadi kadang sebagian manusia di masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala wa yabni ala dzalika imma fi batinihi wa imma fi batinihi wa zahirihi. Ya. Dan kemudian mereka membangun perkara di atas itu, itu melandaskan amalan mereka di atas hisabnya ahli hisab. Imma fi batinihi, bisa jadi secara batin mereka, yaitu mereka sembunyikan, ya, berpuasa sembunyi-sembunyi misalnya, wa imma fi batinihi wa zahirihi, ya, ataupun kemudian secara batin dan zahir, ya, memang betul-betul dinampakkan secara batin, mungkin bisa jadi, yaitu yang dimaksud oleh Syekhul Islam, di dalam hati mereka, mereka yakin ini sebetulnya satu Ramadan, ya, kemudian tidak menampakkannya kepada manusia. Bisa jadi di dalam batinnya dan memang dia mereka tampakkan kepada manusia. Ini satu Ramadan. ya, walaupun tidak terlihat hilal-hilal tetap satu Ramadan, saya berpuasa hari ini, ya. Ada yang seperti itu, ada juga yang sembunyi-sembunyi saja, ya, cuma meyakini di dalam hatinya sendiri, tidak mengungkapkannya kepada manusia, dan mungkin juga dia berpuasa pada hari tersebut secara sembunyi-sembunyi. Para hatta balaghani, sampai-sampai yaitu telah datang kepadaku kabar berita, anna minal qubati man kana yaruddu syahadat al-adadi minal uduri liqawlil hasibil jahil kazibi annahu yura au la yura. Bahwa ada sebagian qadhi, ini sudah sampai dalam taraf qadhi, hakim, ya. Tapi apa yang dia lakukan? Yaruddu syahadat al-adadi minal udul. Ya. Dia menolak persaksian sejumlah orang yang adil. Liqaulil hasibil jahil kadzib. Karena perkataan ahli hisab yang bodoh dan pendusta. Annahu yura au la yura. Bahwasanya hilal tersebut bisa terlihat atau tidak bisa terlihat. Itu apa? Sudah ada yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan beberapa orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Itu hilalnya ada di situ. Ya. Kemudian datang kepada qadhi melaporkan melihat hilal. Si qadhi itu menyatakan apa? Tidak diterima. Kenapa? Itu. Dengarkan. Ahli sabtu mengatakan apa? Ahli sabtu mengatakan Ramadan bukan besok. Karena hilal sebetulnya tidak bisa terlihat. Ya. Ramadan yang lusa. Pada satu Ramadan, besok 30 Syaban. Nah, ditolak persaksiannya. Atau sebaliknya. Ya. Ketika para saksi tadi mengatakan tidak terlihat, wahai qadhi, ya kan? Kemudian qadhinya mengatakan tidak bisa. Nih, ahli hisab sudah mengatakan besok adalah satu Ramadan, karena seharusnya bisa terlihat. Ketika tidak terlihat, berarti kalian yang salah. Ya. Padahal apa? Orang-orang adil, orang-orang terpercaya. Nah, ini sampai seperti itu keadaannya pada zaman yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dan seperti itu pula lah keadaan sebagian manusia pada zaman sekarang ini yang bukan qadhi sebetulnya cuma yaitu pimpinan ormas mungkin seperti itu, ya, pemuka di kelompoknya misalnya, ya, menetapkan bulan Ramadan sendiri, bahwasanya bulan Ramadan adalah tanggal sekian, sudah jauh hari mungkin setengah tahun sebelumnya bahkan satu tahun sebelumnya, atau sudah bisa menetapkan dua tahun, tiga tahun sebelumnya sudah dijadwalkan, mungkin bisa jadi yang seperti itu. Nah, memang ada yang seperti itu, sudah menetapkan jauh hari sebelumnya dan tidak bisa digeser lagi walaupun pemerintah berkata apa, ya. Walaupun penguasa presiden yang atau kemudian kementerian agama menetapkan yang berlainan dengan apa yang mereka tetapkan, tidak diterima. Nah, jadi lebih parah lagi. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam siapa? Qadhi, penguasa, yaitu apa, termasuk bagian dari waliul amr, ya, ini pun sudah salah. Nah, namun di sana ada yang lebih daripada itu, bukan qadhi, bukan apa-apa, menetapkan, ya, bahwasanya Ramadan masuknya tanggal sekian Masehi pada hari ini sudah jauh sebelumnya, ya, walaupun kemudian bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa. Ini tentu saja lebih parah. Baik. Maka dilanjutkan oleh Syekhul Islam, fayakunu mimman kadzdzaba bil haqqi lamma jaa. Maka dia termasuk apa, atau dia menjadi termasuk orang yang menolak kebenaran setelah datang kepadanya, ya. Saksi-saksi yang adil sudah bersaksi di hadapannya. Ya, kemudian dia menolak dengan perkataan seorang ahli hisab. Maka dia seperti seorang yang menolak kebenaran setelah datang kepadanya. Qala ila an qala, sampai kemudian perkataan Syekhul Islam, ya, dilompati oleh Syekh Shalal Fauzan kepada perkataan yang sebelahnya, itu Syekhul Islam berkata, fa inna na'lamu bil iqtirari min dinil Islam. Maka kita mengetahui dengan darurat, yaitu dengan pasti, dari agama Islam ini, annal amala fi ru'yati hilalish shaumi أو الحج أو العدة أو الإيلاف أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالإلال، yaitu apabila seorang beramal dalam perkara ru'yatul hilal shaum, melihat hilalnya bulan puasa atau bulan haji, atau untuk menentukan masa iddah, atau untuk menentukan masa ilah, apa itu ilah? Ilah itu seorang tidak atau bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Ya, batasannya berapa? Batasnya 4 bulan. Setelah 4 bulan apa? Setelah 4 bulan dia wajib untuk kemudian menceraikannya atau kembali kepada istrinya tadi dengan ya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, ini juga berkaitan dengan hilal juga, karena apa? Karena batasnya 4 bulan. Hilalnya kapan? Tanggal berapa? 4 bulannya akhirnya kapan? Ini dengan bulan Masehi atau bulan Hijriah? Dengan bulan Hijriah. Ya. Misalnya hilalnya pada 1 Muharram, katakanlah. Ya, kemudian menetapkan keutamaan dari 1 Muharram, katakanlah 1 Muharram. Berarti selesai ilahnya kapan harus ditetapkan apakah dia mau kembali ataukah mau kemudian mencerainya, dan apa yang bulan keempat apa yaitu apa, setelah itu bulan Muharram apa ya kan. Nah sobar dul kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal. Jadi Jumadil Awal dia pada tanggal 1 harus apa? Harus menentukan. Ya. Nah ini ditentukannya dengan apa? Ya, dengan Ru'yatul Hilal. Dengan Ru'yatul Hilal, pada asalnya dengan Ru'yatul Hilal. Atas 4 bulan sampai 1 Jumadil Awal, dia harus menentukan hilalnya tadi. Apakah kemudian dia ingin kembali atau kemudian justru mencintai orang tadi. Atau istrinya tadi. Qala wa dzalika min al-ahkamil mu'allaqati bil hilal, dan yang selainnya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan hilal. Bi khabaril hasib, namun kemudian bergantungnya, berlandaskan dengan kabar yang berita yang dibawa oleh seorang. Qala wan nususu al mustafidatu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika katsira. Dan nas yang begitu banyak ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara tersebut, bosnya tidak boleh bersandar kepada ru'yatul hisab. Qala wa qad ajma'al muslimuna 'alaihi, dan bahkan kaum muslimin telah bersepakat atas perkara tersebut, ya, tidak boleh bersandar dengan hisab. Ini menurut Syekhul Islam ada ijma'nya, ya, tidak boleh bersandar dengan hisab. Orang sekarang saja yang tidak mengetahui ijma, mau berpendapat seperti apapun, ya terserah mereka. Mau ada ijma, mau ada ijma, mau tidak ada ijma, ya terserah mereka. Tidak memperhatikan ijma-ijma yang telah berlaku. Ini ahlu fikih zaman sekarang saja. Kalau zaman yang lalu masih tahu bahwasanya melanggar ijma itu tidak diperbolehkan. Nah, wakad ijma muslimun, telah bersepakat kaum muslimin alaihi atas perkara tersebut. Wala yurafu fihi khilafun qadimun asla, dan tidak ada, tidak diketahui adanya perselisihan pada zaman yang terdahulu sebenarnya. Wala khilafun hadis, dan tidak pula perselisihan pada zaman ini, ya. Berarti apa? Tidak ada perselisihan dari orang-orang yang dianggap perselisihannya, orang-orang yang dianggap pendapatnya, ya. Yang menyelisih cuma orang-orang yang syadz saja, bukan termasuk ahli ilmi, ya. Kenapa Syekhul Islam mengatakan tidak ada khilafun hadis, khilaf pada zaman ini, pada zaman beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu berarti tidak ada di kalangan ulama yang berpendapat seperti itu, maksudnya boleh untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan hisab pada zaman beliau. Dari kalangan ulama tidak ada, berarti yang berpendapat siapa? Cuma orang-orang awam saja yang berpendapat, ah kita melihat kepada atau menetapkan masuknya Ramadan ini dengan hisab sajalah. Tidak ada dari kalangan ulama, yang ada dari kalangan orang-orang awam. Oleh karena itu, Syekhul Islam mengatakan tidak ada khilaf pada zaman beliau pada asalnya. Ya. Nah, intaha sampai sini perkataan Syekhul Islam. Kemudian ditambah oleh Syekh Shalal Fauzan, qala wa fi hadza masyaqqatun 'alal ummati wa harajun. Dan dalam perkara ini, yaitu menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan hisab, ada masyakkah, sesuatu yang memberatkan bagi umat, yaitu umat Islam. Kalau harus menetapkan puasa dengan hisab, ya, karena ada saja sana suatu kaum yang tidak bisa, yaitu mengamalkan hisab karena tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Qala wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaykum fi dinin min haraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan bagi kalian ini sesuatu yang memberatkan dalam agama ini. Tidak ada sesuatu yang memberatkan dalam agama Islam. Ru'yatul hilal mudah. Kemudian menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari sama juga mudah. Hisab ini sesuatu yang sulit. Ya, sesuatu yang menyulitkan. Harus belajar dulu berapa lama mungkin baru bisa melakukan hisab. Nah, fala fal wajib wal muslimin al-iqtisaru ala ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Dan yang wajib atas kaum muslimin yaitu mencukupkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kama yajibu alal muslimin al-iqtisaru ala ma syara'ahu Allah fi ghairi sya'nil hilal. Sebagaimana wajib pula bagi kaum muslimin untuk mencukupkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara yang lain selain hilal. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, dan juga wajib untuk berta'awun di atas kebajikan dan juga ketakwaan. Wallahu waliyut tawfiq, dan Allah lah yang memiliki at-tawfiq. Nah, ini akhir dari at-tarsus tani, pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitab ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada at-tarsus salis mengenai keutamaan dari bulan Ramadan dan apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut bulan tersebut. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil